Ayat berapa? 16? 15? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Kemudian وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ sekali lagi. Dan ra-nya anda melihat wa karuha, ya. Wa karuha. Ra-nya tebal. Wa karuha. Wa karuha. Wa zilaluhum. Wa zilaluhum. Oke, ra-nya tebal. Wa zi. Wa zilaluhum, ya. Wa zilaluhum. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. نعم. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ la ayat bis wal asal, ya, wal asal, ya. Mim kita mau baca bacaan yang rahim bagaimana pak masih lain yang kita mau baca tidak fasawi fasawi dua halakat minimal. Nah, lamnya juga tipis. Wal asal. Demikian. Wal asal. Biasa nanti jadi tebal. Wal asal. Tebal situ. Wal asal. Wal asal. Kembali tipis. Wal asal. Demikian. Wal asal. Bedakan kalau enggak tahu disamakan aja nih wal asal jadi tebal wal asal tebal walillahi yasjudu man fis samawati wal ard jami'an walillahi yasjudu man fis samawati wal ard wal ard wal istitolah situ. Wal ard. Wal ard. Jadi kalau berhenti, kemudian kalau teruskan wal ardi, kemudian wal ardi. Bacanya tebal. Wal ardi. Wal ardi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil wudu'i wal asan. رب السماوات والأرض قل الله يعني قل رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب depan walillah sini jami'an sebelah kanan walillah sebelah sini jami'an. Sebelumnya, nah, bagaimana kalau dengan melihat, melihat, kemudian langsung ia palingkan, demikian tidak berdosa. Kita melihat, palingkan. Tapi kalau melihat terus diteruskan, ini baru. Termasuk orang-orang yang di jalan misalnya, melihat perempuan langsung palingkan wajahnya, seperti di jalan, kita sulit untuk menghindari demikian. Atau sopir misalnya, sulit untuk menghindari, apa kita akan memejamkan mata, fitnah yang tidak mungkin terhindarkan di sini. Tapi kalau diikuti, ini baru masuk, nanti dosa besar. Jadi kalau pandangan tidak sengaja, kemudian dia palingkan, demikian tidak termasuk dosa besar. Oleh karena itulah, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kalian semuanya melakukan dosa-dosa. Salah di malam hari, siang hari. Siapa di antara kita, dari para pemuda misalnya, yang tidak melihat lawan jenis, dengan sengaja, atau berangan-angan, membayangkan yang laki-laki, membayangkan perempuan, perempuan yang membayangkan laki-laki. Kita termasuk dosa besar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah, saya kabulkan, saya ampuni dosa-dosanya. Dosa kalian, maka mintalah ampun kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum. Saya berikan ampunan kepada kalian. Soalan dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan nih? Ringkas saja. Ringkas ditulis di dosa besar bahasa Indonesia misalnya, nulis sehingga fotokopi. Kita belajar asyar la lisyar la akli tauki wa man lam ya'lam asyar min khair yaqa'u fi, untuk menghindari kejelekan. Mana saya itu? Setelah itu sudah saya ringkas di ringkas. Atau kalau memang punya uang sudah fotokopi sekalian lengkap dalilnya sih. Ada dalilnya semua. Kisah juga Rafidah. Kemana kisah yang mencela sahabah ada di sini. Termasuk yang di yang buku Marji ini ya. 467. Besar-besar. Berikutnya. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. Pada zal ketemu dengan ta izhar. Afattakhaltum. Jelas di situ. Kalau kata asubah ini dhom. Kata asubah sama-sama. Asim. Oke, dhom. Qul afat اتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. Dari depan kul marrabus samawat sebelah kanan jamian. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ Al-a'ma, ada al-a'mi, ada al-a'mi. Wal-basiru, wal-basiru. Hal tastawi, ada hal yastawi. Nah, terselisihan di situ. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Ya. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. هذه بمعنى خَلَقُوا. بِسَ خَلَقُوا. Kalau enggak hati-hati. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. جميعاً. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أيضاً الخلق. يعن الخلق يبس يسمى الخل الخلق. يعن الخلق نعم. كخلقي كخلقي يبس كخلقي كخلقي نعم. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. جميعاً. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. Yang alaihum kata siapa? Hamzah. Waman. Man. Kalau di sini enggak dicantumkan. Kalau sudah banyak penyebutan sebelumnya, di sini enggak dicantumkan. Kalau orang enggak belajar tidak akan bisa. Nah, kan sudah diambil pada bahasan sebelumnya. Aman. Qala' Ya'qub. Nah, alaihum. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Demikian. Awalnya tebal. Al-Qahhar. Ini kan? Al-Qahhar. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ini kan? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Nah, kemudian kalau di sini banyak perselisihan, sudah bentuk syai pasti. Tanya dari depan sekarang, kul hal yastawi sebelah kanan, amin. Walaupun amal sebagian jemaah mengikuti, nah tidak mikir, tapi ini juga belajar sebenarnya, sudah terbiasa, tanpa mikir pun nanti sudah bisa. Nah, walaupun kelihatan kayak begini, tapi sebenarnya talqin yang bagus. Kita awal belajar qiraah sepekan itu dapat satu nafas, satu lagu. Sepekan sekali dapat satu lagu. Nah, kadang-kadang gurunya tidak datang. Nah, alhamdulillah dengan terulang-ulang satu lagu ini sehingga betul-betul tertanam. Lagu-lagu yang saya pelajari berapa tahun sudah sekarang? 20 tahun lebih. Nah, masih ingat bentuknya. Nah, naik turunnya masih ingat sampai sekarang. Karena satu lagu dimatangkan betul, terus kita ulang di rumah. Nah, kita ajarkan pula. Nah, bahkan kita sempat mendidik anak kecil TPA di sini, kita buat lomba. Nah, santri yang dari sini, nah, ada yang lomba dari TK, ada remaja, ada yang dewasa, sekitar 16 yang jadi juara. 16. Nah, sekarang Allah musta'an, tidak ada yang jadi dari salafi, kecuali hanya sedikit sekali. Dari orang yang juara, sebagian banyak rok mini, sebagian jamaah tabligh. Nah, TPA juga begitu. Dia tinggalkan 10 tahun di Yaman, pulang sudah minum khamer. Nah, pengaruh sangat besar. Nah, kita sudah sini baca. khaliq kulli. Khaliq kulli. Kerahman. Nah, maruf. Pokoknya yang sulit-sulit ini kata asusi. Kata asusi. Wahuwa kemarin. Kata siapa aja? Khalun. Waman. Sa'i waman. Abu Ja'far. Waman. Hah? Abu Amr. Abu Amr al-Basri. Tujuh. Tujuh kira'ah. Maka wahwa. Nah. Dan ini banyak dipakai di daerah mana? Nah, mana tur? Ya, maka kira'ah qalu. Libya. Ya, banyak maka kira'ah Abi Amr. Nah, Somalia, Ethiopia. Nah, kalau Saudi zaman sebelumnya, nah, atau bahkan seluruh dunia tidak mereka ketahui kecuali kira'ah Abi Amr. Sekarang terbalik. Nah, kira'ah Hafs merata di seluruh dunia. Nah, yang merata kira'ah Hafs Nasim. Jadi mungkin suatu saat akan berubah lagi kira'ah lain yang terkenal. Jazair sampai sekarang masih banyak mereka kira'ah Fars, Maroko, kadzalik. Terkenal dengan Maghribi. Dan bukan Ma'ribi, bedakan antara Maghribi dengan Ma'rib. Ma'rib Yaman, Maghrib Maroko. Nah,